jumpa dirinya. Ku yakin engkau pasti bahagia. Hari demi hari kau nampak layu dan ragu. Maafkanlah bila ku melukaimu. Waktu demi waktu mengalir cepat berlalu. Kau tak tahu kau hanya selingkuhan. Maka maafkan aku bila ku melukaimu. Maka bunuhlah aku dan bawa pisau cintamu. Maka maafkan aku bila ku melukaimu. Maka bunuhlah aku dan bawa pisau cintamu. Maka maafkan. Maka bunuhlah aku dan bawa pisau cintamu.